rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyuba an Abi Qilabah قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم ابن يسار kata Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi saya pernah berada di Syam di sebuah halaqah yang mana dalam halaqah itu ada seseorang yang bernama Muslim ibn Yasar. Muslim ibn Yasar termasuk perawi hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika itu kata Abu Qilabah bercerita, faja'a Abul Ash'ath, maka datanglah Abul Ash'ath. Ya. Qala, kata Abu Qilabah, qalu Abul Ash'ath, Abul Ash'ath. Ya. Orang-orang berkata Abul Ash'ath, Abul Ash'ath. Artinya datang Abul Ash'ath. Abul Ash'ath salah seorang ulama perawi hadis, ya, di generasi tabi'in, temannya Abu Qilabah al-Jarmi, teman dalam menuntut ilmu dan dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Fajalasa, maka Abul Ash'ath pun duduk. Faqultu lahu, kata Abu Qilabah melanjutkan ceritanya, maka saya berkata kepada Abul Ash'ath, hadith akhana hadith Ubadah ibn Samit, sampaikan hadis kepada saudara kita yaitu Muslim ibn Yasar tadi yang berada di sana, sampaikan kepada saudara kita ini hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala an. Ubadah bin Samit sahabat Nabi. Ya. Jadi Abu Qilabah meminta Abul Ash'ath untuk menyampaikan hadis Ubadah bin Samit kepada Muslim ibn Yasar. Qala, maka Abul Ash'ath menjawab, "Na'am." Ya, iya. Artinya dia bersedia melakukan apa yang diminta oleh Abu Qilabah, yaitu menyampaikan kepada Muslim ibn Yasar hadis Ubadah bin Samit. Lalu dia mulai bercerita. Abul Ash'ath menyampaikan hadis Ubadah bin Samit. Kata Ubadah, "Ghazawna ghazatan wa 'alan nasi Muawiyah." Satu ketika kami dalam sebuah peperangan. Ya, dalam sebuah peperangan yang ketika itu pemimpin pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, faghanimna ghanaima katsira, maka dalam peperangan itu kami berhasil mendapatkan ghanimah yang banyak. Kata Ubadah ibn Samit bercerita, faghanimna ghanaima katsira, fakana fima ghanimna aniyatun min fiddah. Di antara harta ghanimah, harta rampasan perang yang kami dapatkan, yang kami kumpulkan, ada sebuah bijana aniyah yang terbuat dari perak. Ya. Fa amara Muawiyah rajulan, maka Muawiyah sebagai pemimpin pasukan memerintahkan rajulan, seseorang, ayyabi'aha, untuk menjualnya. Jadi harta rampasan perang itu dijual. Ya. Fi u'tiyatin nas atau a'tiyatin nas, dengan harta pembahagian yang dibagi-bagikan kepada pasukan. Jadi bejana dari perak ini tidak termasuk yang dibagikan, tetapi justru dijual. Ya, dijual, nanti yang membelinya tentu pasukan itu sendiri. Membelinya dengan harga atau dengan uang yang telah mereka dapatkan dari pembahagian harta rampasan perang. Ya. Tentunya di situ tidak akan terjadi apa? Karena yang terbuat dari perak ini pun jarang. Ya. Barang yang seharga ini, yang senilai bejana yang terbuat dari perak ini tentu tidak banyak. Jadi yang bejana-bejana ini dijual, dan nanti yang membelinya adalah mungkin juga perak, tetapi nilainya tentu berbeda. Nilainya berbeda. Fabalagha Ubadah bin Shamit. Tindakan Muawiyah ini sampai kepada Ubadah. Ceritanya. Dalam peperangan itu juga, karena Ubadah termasuk yang ikut perang. Termasuk pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Maka sampai berita penjualan perak tadi, penjualan bejana dari perak itu ke telinga Ubadah bin Shamit. Faqam. Maka Ubadah bin Shamit pun tegak. Tegak berdiri. Kemudian dia membacakan hadis. Faqal, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'iz zahabi bil zahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wal sya'iri bil sya'iri والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين. Jadi beliau langsung menyampaikan hadis, mengingatkan Muawiyah, mengingatkan orang-orang yang telah yang mereka sudah terjadi transaksi jual beli antara mereka, menjual perak dengan perak. Ya, tentu bejana yang terbuat dari perak ini lebih tinggi nilainya ditukar dengan perak yang mereka miliki, tetapi tentu lebih rendah. Ya, tidak sama takarannya, nilainya. Ya. Maka dibacakan oleh beliau, tegak dia berdiri, kemudian dia menyampaikan hadis, saya mendengar. Ya, saya mendengar, kemudian dia sampaikan hadis Nabi, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, ya, gandum dengan gandum, syair dengan syair. Syair seperti yang kita sampaikan, sejenis gandum juga, tapi jenisnya berbeda. Dengan bur, wattamri bittamr, menjual kurma dengan kurma. Ya. Nah, maksudnya penukaran kurma dengan kurma. Ya. Wal milhi bil milhi, garam dengan garam. Dan ini yang dalam hadis Ubadah bin Shamit itu 6 komoditi riba. Emas, perak, bur, syair, tamr, dan milh, garam. Ya. Larangan ini tidak mutlak. Ya, larangan jual beli atau tukar menukar barter antara beberapa jenis bahan-bahan riba ini dikecualikan oleh Nabi SAW. Illa sawa'an bisawa. Boleh jual beli, tetapi harus sama. Harus sama takarannya, harus sama nilainya, harus sama ukurannya. Ainan bi ainin, ya. Dengan benda dengan benda, ya. Benda dengan benda. Maksudnya benda dengan benda ini senada dengan yadan bi yadin. Artinya tunai di tempat. Ya, sama, harus mesti sama, kemudian juga tunai. Ini dua persyaratan jual beli bahan-bahan ribawi ini bila mana terjadi tukar menukar antara emas dengan emas, ya, mungkin emas batangan dengan emas yang sudah diolah, yang sudah dibuat perhiasan, ya, antara bejana perak tadi dengan antara bejana yang terbuat dari perak dengan perak sendiri yang masih dalam bentuk benda-benda yang belum jadi sebagai alat-alat pembeli. Ya, ketika itu ini diingatkan oleh Nabi karena diingatkan oleh Ubadah bin Shamit karena bejana itu terbuat dari perak, sama sekali tidak ada unsur lain dari semuanya perak, tetapi dia dalam bentuk bejana, maka nanti pembelinya perak yang nilainya lebih besar, lebih banyak, karena nilai bejana itu kan jadi tinggi karena dalam bentuk bejana. Jadi Ubadah bin Shamit mengingkari kemungkaran yang terjadi. Ya, mengingkari kemungkaran yang terjadi dengan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Ubadah bin Shamit, faman zada, siapa yang memberikan lebih. Ya, perak yang sebagai alat membeli bejana tadi yang terbuat dari perak, bila mana lebih, ya bejana itu misalnya takaran peraknya misalnya 50 gram. Sementara perak yang membelinya adalah 60 gram, 10 gramnya itu riba. Makanya beliau mengatakan faman zada, barang siapa yang menambah, awis dada, atau meminta tambah. Ya, meminta tambahan ini kan bejana, dalam bentuk bejana. Yang sementara kamu bayarnya dengan perak biasa, lempengan perak. Tentu tidak mungkin saya terima 50 dengan 50. Maka engkau harus bayar 60 karena ini bejana. Barang siapa yang menambah atau izdada, meminta tambahan, faqad arba. Kata Nabi SAW disampaikan oleh Ubadah bin Shamit, maka dia telah melakukan riba. Dia telah melakukan riba. Mendengar hadis Nabi ini, para sahabat, orang-orang yang telah terjadi jual beli antara bejana dari perak dengan perak lempengan tadi, mengembalikan. Artinya mereka semuanya farad dan nasuma akhadu. Ini tidak jadi, dibatalkan transaksi. Yang telah membayar, telah terjadi transaksi, mereka kembalikan bejananya, mereka ambil uang perak mereka. Ya. Mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun fabalagha dzalika Muawiyah. Karena yang menyuruh menjual tadi siapa? Muawiyah radhiyallahu taala. Berita tentang perbuatan atau tindakan Ubadah bin Shamit sampai juga kepada pemimpin pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Fabalagha dzalika Muawiyah faqama khatiban. Maka dia pun tegak menyampaikan khutbah. Ya. Karena yang sebagai yang menyampaikan khutbah dalam sebuah pasukan tentu pemimpin. Ya. Yang menjadi khatib, ya, menyampaikan khutbah adalah pemimpin kaum muslimin. Dalam sebuah pasukan pemimpinnya maka dinamakan dengan khatib. Sementara Ubadah bin Shamit tadi tidak dikatakan khatib. Karena dia tidak menyampaikan khutbah, dia hanya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun gayanya gaya khutbah. Dia tegak berdiri kemudian disampaikan inni sami'tu Rasulullah sallam mengatakan begini. Ya, atau melarang begini. Muawiyah bin Abi Sufyan setelah mendengar berita tidak terjadi dan bahkan dibatalkan jual beli bejana yang terbuat dari perak tadi, berdiri dan menyampaikan khutbah khatiban. Faqal, dalam khutbahnya Muawiyah berkata, ala ma balu rijalin yatahaddatsuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaditha qad kunna ahaditha qad kunna nashhaduhu wa nashabuhu falam nasma'ha min. Ini sebagian dari isi pidatonya Muawiyah bin Abi Sufyan mengingkari perbuatan Ubadah bin Shamit. Kata beliau, ketahuilah gerangan apa yang menyebabkan sebagian orang. Dia tidak langsung menuduh, dan ini antara adab yang diajarkan oleh Nabi, tidak langsung menyebut nama, tidak langsung menunjuk. Ini hanya memberikan kata-kata umum saja, lafaz yang umum. Dan Nabi SAW, gurunya dan guru orang-orang yang berdakwah menyampaikan kebaikan, melakukan hal yang sama. Ya, ketika ada orang yang terlambat, terus terlambat datang ke salat jamaah. Kalau dia datang salat jamaah terus di saat-saat terakhir, Nabi SAW mengatakan, ma balu aqwamin. Bagaimana nih orang-orang nih? Ya. Ya ta'akharun, selalu memundur-mundurkan atau selalu berada di barisan belakang. Ya. Jadi dia mencegah dengan menyebut lafaz dengan umum saja, tidak menuding, tidak menyebut nama, tidak menunjuk. Dan itu pula yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengingkari karena sampai di situ ilmunya. Dan itu yang ia yakini. Bagaimana sebagian orang ada yang yatahaddatsuna, menyampaikan atau berkata dengan hadis-hadis Nabi. Menyampaikan hadis-hadis Nabi. Kan Ubadah mengatakan sami'tu Rasulullah, berarti menyampaikan hadis Nabi. Ya, kata Muawiyah mengingkari, kenapa ini sebagian orang berani mengatakan atas nama Nabi? Oh, hadis ada hadis begini, ada hadis begini, ada hadis begini, kata Muawiyah. Padahal qad kunna nasyhaduhu, kami juga selalu menyertai Nabi, selalu bersama Nabi dan bersahabat dengan Nabi. Falam nasma'ha min, sementara kami belum mendengar hadis itu dari Nabi. Ya, berarti Muawiyah berbicara sebatas ilmunya. Ya. Sementara Ubadah berbicara juga dengan ilmu. Dan bukan hanya sekedar menyampaikan dari Nabi, tapi dia menegaskan dengan mendengar. Saya mendengar. Ya, saya mendengar. Sami'tu. Ya. Ya, berarti dia betul-betul berilmu dengan apa yang ia sampaikan. Muawiyah juga mengatakan begitu. Kenapa sebagian orang berani mengatakan atas nama Nabi, hadis-hadis Nabi, padahal kita juga, saya ini juga sahabat Nabi, berkumpul bersama Nabi, bersahabat dengan Nabi, sementara kami, saya tidak mendengar, tidak pernah mendengar hadis itu dari Nabi SAW. Jadi muncul keraguan. Yang seperti ini kan sudah, yang sekarang ini kebanyakan orang masyarakat, mana yang benarnya ini? Meragukan jamaah. Ya. Dan itu sudah terjadi zaman sahabat Nabi SAW, karena memang agama ini tidak milik seseorang. Agama ini dikumpul, semakin banyak orang yang mempelajari, semakin berkumpul padanya ilmu. Jadi ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui. Tetapi wajar terjadi perbedaan pendapat. Dan ini diantara penyebab terjadinya perbedaan pendapat diantara para sahabat, apalagi diantara ulama mazhab. Ya, antara para sahabat saja ada yang mendengar dan yang tidak mendengar. Terjadilah perbedaan pendapat antara mereka. Ubadah bin Samit sahabat Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi. Ya. Akhirnya mereka berbeda pendapat dan bahkan bisa saja keras. Buktinya sekarang kita lihat, dengar apa kita lihat apa yang diperbuat oleh Ubadah bin Samit. Setelah Muawiyah menyampaikan khutbah dan mengecam tindakan dia, dia kembali berdiri. Ya. Faqama, balik lagi berdiri. Faqama Ubadah bin Samit fa'adal qissah, dia ulang kembali kisah tadi, yaitu menyampaikan hadis Nabi SAW, sampai bahkan dia mengatakan thumma qal, setelah menyampaikan kisah hadis itu diulangnya kembali, setelah Muawiyah mengecam dia, diulang kembali hadis itu, sami'tu Rasulullah SAW yanha an bai'i dhahabi bil dhahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wal sya'iri bil sya'iri wal tamri bil tamri wal milhi bil milhi. Kemudian faman zada awista zada awizdada faqad arba. Itu hadis yang dia dengar dari Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan lanuhadithanna bima sami'na min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa in kariha Muawiyah. Niscaya saya atau kami akan tetap menyampaikan hadis Nabi sekalipun Muawiyah tidak suka. Ya. Karena dia sampaikan hadis Nabi dan dia mendengar, benar-benar mendengar. Perbedaan pendapat. Dan sifat yang tegas atau sikap yang tegas di antara para sahabat. Karena dia berbicara tentang ilmu. Yang penting berbicara dengan ilmu, tidak masalah ada perbedaan. Bukan karena hawa nafsu. Apa kepentingan Ubadah bin Samit ketika menyampaikan hadis ini? Tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Dia hanya menyampaikan apa yang ia dengar dari Nabi. Dan dia memahami transaksi jual beli antara bejana yang terbuat dari perak dengan perak yang lempengan. Itu riba. Karena berbeda nilainya. Dia sampaikan itu. Walaupun Muawiyah mengecam dia, dia mengatakan, kenapa sebagian orang berani menyampaikan hadis-hadis Nabi yang tidak pernah kita dengarkan dari Nabi. Dia berbicara karena dia mendengar hadis itu. Ubadah bin Samit berbicara karena dia mendengar dan bahkan diulangnya kembali. Selesai Muawiyah menyampaikan khutbahnya, dia tegak lagi menyampaikan hadis yang sama dan bahkan menegaskan, saya tetap akan sampaikan hadis ini sekalipun Muawiyah tidak suka. Ya, karena hadis Nabi. Dan itu prinsip kita. Kita akan sampaikan dakwah ini siapapun yang tidak suka, silakan. Yang kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu terjadi semenjak zaman para sahabat. Dan tidak akan mungkin tidak terjadi zaman sekarang ini. Semakin jauh mata rantai antara Nabi dengan sebuah umat, sebuah golongan atau generasi, maka akan semakin jauh pula dari hadis Nabi, semakin langka hadis Nabi SAW. Padahal di zaman itu kan masih basah, menurut ungkapan Abdullah bin Mas'ud, pakaian Nabi masih basah. Ya, bejana-bejananya masih utuh, tidak ada yang pecah. Maksudnya masih sedikit. Masih jarak antara meninggalnya Nabi dengan masa itu masih pendek. Nah, sekarang kita sudah ribuan tahun, 1400 tahun. Kelangkaan hadis Nabi sudah merata di mana-mana. Bahkan yang bukan hadis Nabi dianggap hadis Nabi. Ya. Makanya ruh untuk mencari tahu hadis Nabi itu harus ditanamkan kepada kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka punya semangat yang besar untuk mengetahui hadis Nabi SAW. Pokoknya saya ingin tahu bahwasanya inilah yang dilakukan oleh Nabi. Sholatnya caranya begini, puasanya caranya begini, ya, hajinya caranya begini, walaupun saya tidak hafal hadisnya. Tetapi saya yakin inilah perbuatan Nabi SAW, karena saya mempelajarinya. Jadi menghafal hadis tidak dituntut kita. Ustaz, tidak bisa hafal hadisnya, Ustaz. Iya. Tidak perlu kita hafal hadisnya, tetapi kita harus tahu inilah yang diperbuat oleh Nabi. Dengan cara thalabul ilmi, ya, dengan cara menuntut ilmu agama. Yang saya tekankan tadi di situ adalah di antara penyebab terjadinya perbedaan pendapat mulai dari generasi sahabat adalah sampai atau tidak sampainya hadis kepada mereka. Ya, buktinya sampai kepada Ubadah bin Shamit dan tidak sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Au qala wa in raghima wa in kariha Muawiyah, dalam lafaz yang lain wa in raghima. Ya, wa in raghima ini lebih tegas lagi. Ya, tanpa mempedulikan kemarahan Muawiyah, saya tetap akan sampaikan hadis ini. Karena dia merasa beribadah dan dia yakin itu hadis Nabi SAW lantaran dia mendengar dari Nabi SAW langsung. Kata beliau, ma ubali alla ashabahu fi jundih lailatan sauda. Saya tidak peduli kalau sekiranya saya tidak menemani dia dalam pasukannya. Kalau konsekuensinya Muawiyah memecat dia, kalau begini kamu pulang sajalah, jangan ikut bersama pasukan saya. Ya. Luar biasa sikap yang diambil oleh generasi salaf ketika berhadapan antara hadis Nabi dengan pemimpin. Ya. Dengan orang yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu. Muawiyah bin Abi Sufyan saudara dari ibunda kita, Ummul Mukminin. Ya. Ummu Habibah. Ya. Jadi kedudukan hadis Nabi tetap hadis Nabi SAW. Jangan sampai kita injak-injak hadis Nabi demi kedudukan, demi mengikuti tokoh. Ya. Makanya yang hampir senada kisahnya dengan ini adalah kisah antara Abdullah bin Abbas dengan pendapat Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ya, Abdullah bin Abbas di masanya mentakrir, mendudukkan permasalahan bahwasannya haji tamattu itu yang paling afdal, yang utama. Dan dia berikan dalil-dalil yang sangat banyak dari hadis-hadis Nabi SAW. Meskipun saat itu tersebar pendapat dari Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab bahwasanya mereka lebih mengutamakan haji ifrad. Ya, mereka lebih mengutamakan haji ifrad. Ketika dia memaparkan dalil-dalil tentang afdalnya haji tamattu, datang orang yang menyeletuk, bagaimana kamu ini? Ya, berupaya untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan Amirul Mukminin Abu Bakar dan Umar. Ya. Maka Abdullah bin Abbas marah dan dia mengatakan, saya khawatir Allah hujani kita dengan batu. Ya. Allah hujani kita dengan batu. Saya katakan kepada kalian hadis Nabi, kemudian kalian bandingkan dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Bagaimana mereka memuliakan hadis Nabi SAW? Padahal perbandingannya siapa? Pendapat Abu Bakar dan Umar. Yang Nabi juga memerintahkan kita mengambil pendapatnya. Tetapi ketika berhadapan dengan hadis Nabi, beliau memaparkan hadis-hadis Nabi, alasan-alasan dari hadis tentang utamanya haji tamattu. Sekarang pembandingnya adalah, atau yang berhadapan dengan pendapat dengannya adalah pendapat Abu Bakar dan Umar. Begitu murkanya Abdullah bin Abbas sampai dia mengancam, saya khawatir Allah hujani kita dengan batu karena kita telah mendahulukan atau telah menyelaraskan atau menyetarakan antara pendapat Abu Bakar dengan hadis Nabi SAW. Apa yang tidak kita khawatirkan zaman sekarang ini? Ketika hadis Nabi SAW dikesampingkan kemudian dipilih pendapat manusia yang tidak sekaliber Abu Bakar dan Umar, tidak sekaliber Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, yang mungkin mereka sangat jauh dari pemahaman yang benar, tetapi karena ketokohannya, karena keterkenalannya, karena ketersohorannya, maka kita dahulukan dia, hadis Nabi kita kesampingkan. Apa yang tidak kita khawatirkan lagi dari bencana yang menimpa manusia, menimpa kaum muslimin? Bayangkan ketika perintah Nabi ditinggalkan di perang Uhud oleh para sahabat, Nabi SAW kena imbasnya, Nabi SAW terluka. Bagaimana pemuliaan, pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW yang hidup mengalir bercampur antara darah dengan daging di masa generasi sahabat Nabi SAW. Dan ini yang harus kita wariskan, yang harus kita warisi dari kehidupan dan sikap generasi pertama umat ini, yang itu penyebab dari kesuksesan, kejayaan umat ini. Bagaimana meraih kejayaan kembali? Kembali kepada hadis Nabi SAW, kembali kepada agama berdasarkan wahyu Allah yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya Abu Ubadah bin Samit mengatakan, saya tidak akan peduli sekalipun Muawiyah memecat saya dari pasukannya, kalau hanya karena saya menyampaikan hadis Nabi SAW. Qala Hammad hadza au nahwahu. Kata Hammad, salah seorang perawi hadis, beginilah bunyi hadisnya atau senada dengan ini. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang ketiga dari hadis dari di bawah bab 15, dan kita lanjutkan hadis berikutnya 3989. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa bin Abi Umar jami'an Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Ayyuba bi hadzal isnad nahwa. Ini sanad yang baru, sementara hadisnya sama dengan hadis yang tadi kita telah selesaikan membacanya. Hadis berikutnya 3990. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Ishaq ibn Ibrahim wal-lafdhu li ibn Abi Syaibah qala Ishaq qala akhbarana wa qala al-akharan haddatsana Waqi' qala Sufyan an Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Abi al-Ash'ath an Ubadah ibn al-Samit radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallam الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل satu ya sawaan bisawain, ini senada dengan mithlan bimithlin, yadan biyadin dua, ini syarat keduanya, yaitu harus tangan dengan tangan, serah terima tunai ya. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenisnya berbeda, misalnya emas dengan perak seperti bab sebelumnya, atau bur dengan syair, atau syair dengan tamar, atau tamar dengan milh. Ya. Misalnya emas dengan perak, atau gandum dengan syair, atau syair dengan kurma, atau kurma dengan garam, atau garam dengan emas. Ya, jadi sudah berbeda jenis, maka tidak ada masalah jual belinya, tetapi harus tunai. Ya, karena sudah berbeda jenis. Kalau masih dalam satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, maka harus ada dua syarat. Kalau seandainya yaitu sama ukuran, sama takaran, sama nilai, kemudian harus tunai. Kalau berbeda jenisnya, maka syarat satu-satunya adalah tunai. Seperti bab yang sebelum ini. Satu hadis lagi kita baca. 3991. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Ismail ibn Muslim al-Abdi qala haddatsana Abu al-Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'idin al-Khudri. Ini sudah berpindah ke hadis yang Abu Sa'id al-Khudri seperti hal hadis sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi. Sama persis dengan hadis Ubadah tadi. Mithlan bimithlin yadan biyadin. Sama-sama kemudian juga harus tangan dengan tangan tunai. Faman zada, siapa yang menambah atau meminta tambah, faqad arba, maka dia telah melakukan riba. Al-akhidhu wal-mu'ti fihi sawa. Yang menerima dengan yang memberi dalam transaksi riba dosanya sama. Ya. Yang menerima, saya kan bukan memberi, saya hanya menerima, apa salah saya? Tetapi kelebihan yang ia terima itu riba, walaupun dia tidak meminta. Kelebihan yang ia terima riba, dan kelebihan yang diserahkan juga riba. Pelaku antara yang memberi dengan yang menerima dalam transaksi riba dosanya sama. Ya, dosanya sama. Al-akhidhu penerima wal-mu'ti pemberi fihi dalam transaksi riba itu sawa, sama-sama berdosa dan dosanya sama. Ya, jangan mentang-mentang saya menerima tentu saya lebih sedikit dosanya. Sama saya tidak. Yang menerima dengan yang memberi riba sama-sama dosanya, ukurannya sama, besarnya sama, bahayanya sama. Ya. Ini ancaman yang luar biasa. Tambahan di hadis yang sekarang ini itu tadi, al-akhidhu wal-mu'ti fihi sawa. Ini bab, ini kaidah, al-akhidhu wal-mu'ti, pemberi dengan penerima dalam transaksi riba dosanya sama. Dosanya sama. Sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi tadi saya tekankan, antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan hadis Ubadah bin Samit senada dan tidak ada perubahan. Dua persyaratan tadi, antara mithlan bimithlin dengan yadan biyadin sama. Ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.